bahagianya saat ini. Awalnya berdua, kini hadir sudah buah kasih sayang. Terkadang bila ingat saat itu, banyak pengorbanan dan penuh kemaluan yang kita rasakan. Lihatlah dia.